7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 28 Juli 2023, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Saudara Lun dari Aceh Barat, bersama laporan Sa'adul Bahri. Saudaralun, seluas 1,5 hektar lahan gambut di Jalan Ujung Beraso, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, kembali terbakar. Cuaca ekstrim disertai angin kencang dan banyaknya ranting juga pepohonan kering membuat api dengan mudah merembes ke lahan yang belum terbakar. BPBD Aceh Barat terus berupaya melakukan pemadaman serta pemutusan rantai api agar tak semakin menyebar. Meski beberapa lokasi sudah berhasil dipadamkan, kondisi lahan gambut diyakini bara api masih menyala di dalam tanah. Pusdalop BPBD Aceh Barat Mansuri mengatakan, kobaran api sudah mulai padam usai berbagai upaya pemadaman dilakukan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Api sendiri dengan mudah merambat akibat banyaknya dedaunan kering yang ada di lahan kosong. Mansuri menjelaskan, dalam upaya pemadaman, petugas mendapat beberapa kendala, seperti tidak adanya akses jalan serta minimnya sumber air, sehingga petugas hanya bisa menjangkau lokasi dengan fasilitas seadanya. Mansuri meminta kepada pemilik lahan serta masyarakat di sekitar lokasi agar tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu karhutla. Setelah dari Aceh Barat, kali ini ada berita dari PIDI yang dilaporkan Nurni Hayati. Saudaralun, Kejaksaan Negeri PIDI melakukan eksekusi cambuk terhadap 5 terpidana dalam perkara maisir atau judi online di halaman tengah kantor kejari setempat Kamis kemarin. 5 terpidana maisir yang dicambuk telah menjalani persidangan dan diputuskan secara hukum di Mahkamah Syariah Sigli. Merujuk pada salinan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli, 5 terpidana maisir itu dicambuk 19 hingga 27 kali setelah dipotong masa kurungan di penjara. 5 terpidana judi online Chip Hicks Domino itu dinilai majelis hakim telah terbukti bersalah. Prosesi cambuk terhadap 5 terpidana judi online itu dilakukan oleh Algojo. Hampir semua terpidana judi online mampu menahan sabetan rotan yang jumlahnya sesuai dengan putusan majelis hakim. Pelaksanaan eksekusi cambuk ini disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri PIDI, Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Kasih Intelijen Kejari PIDI, serta Kasih BP3R Kejari PIDI. Setelah dari PIDI, kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Ilhami Syaputra. Saudaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menganggarkan 2,5 miliar rupiah lebih untuk program beasiswa mahasiswa kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan tingginya. Bupati Aceh Selatan Tengku Amran mengatakan, beasiswa itu merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan melahirkan sumber daya manusia berkualitas. Anggaran beasiswa dialokasikan dalam APBK 2023. Bupati menjelaskan, beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar daerah, termasuk pada mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi. Bupati mengharapkan penyaluran beasiswa benar-benar tepat sasaran, sehingga penerima beasiswa adalah mahasiswa yang kurang mampu yang memiliki prestasi akademik. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan Ilham Syaputra mengatakan, bagi mahasiswa yang kurang mampu yang ingin mendapatkan beasiswa, dipersilakan mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Nantinya semua permohonan akan diseleksi oleh tim yang dibentuk Bupati Aceh Selatan. Bagi penerima yang lulus seleksi, beasiswa ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Setelah dari Aceh Selatan, kali ini kita kembali ke Aceh Barat bersama laporan Sa'adul Bahri. Saudaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Perkim bangun 15 unit rumah layak huni untuk masyarakat tidak mampu yang tersebar di 12 kecamatan. Peletakan batu pertama pembangunan tempat tinggal untuk warga kurang mampu ini dilakukan di Desa Layung, Kecamatan Bubon. Sekda Aceh Barat Marhaban mengatakan pembangunan rumah layak huni pada tahun ini merupakan program prioritas tak lain sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekstrim. Adapun pagu anggaran pembangunan rumah layak huni per unitnya Rp100 juta dengan total anggaran mencapai 1,5 miliar rupiah. Marhaban menyebut penerima manfaat pembangunan rumah layak huni telah dilakukan verifikasi oleh tim teknis Dinas Perkim yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Barat tahun 2023. Berdasarkan persyaratan, penerima bantuan ini sudah memenuhi syarat yaitu fakir, miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan berusia di atas 40 tahun. Setelah dari Aceh Barat, kita beralih ke Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Sederalun, satu hektar lahan gambut milik M. Johan, 57 tahun, di kawasan Gampung Lampaku, Kecamatan Kuta Cotgli, Aceh Besar, terbakar Kamis kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan, kebakaran lahan diduga terjadi akibat pembakaran yang dilakukan tanpa pengawasan. Kondisi cuaca terik dan panas menyebabkan titik api dengan cepat menyebar di area kebun. Ridwan menyebut, BPBD Aceh Besar mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran dari Pos Limum ke lokasi kejadian beserta 5 personil untuk melakukan pemadaman. Setiba di lokasi, petugas langsung melakukan penanganan terhadap kebakaran lahan. Pendinginan berhasil dilakukan selama 2 jam. Setelah dari Aceh Besar, kita kembali ke PD bersama laporan Muhammad Nazar. Sederalun, 2 titik pipa PDAM Tirta Monkrung Baru Sigli PD bocor akibat dilindasi truk pengangkut material proyek Kamis kemarin. Kedua titik pipa bocor itu berada di ruas jalan Brenun Tangse di kilometer 7,5 Gampung Pantekulu, Kecamatan Titu, dan di depan Kompi 113 Lamlo, Kecamatan Sakti. Kebocoran pipa PDAM itu menyebabkan suplai air ke pelanggan terhenti sementara, sebab petugas telah mematikan pompa karena air telah merembes ke rumah warga hingga menggenangi jalan. Direktur PDAM Tirta Monkrung Baru Sigli, Dr. Andes Ridwan, mengatakan ada 2 titik bocoran pipa PDAM yang kini sedang diperbaiki petugas. Kedua titik pipa yang bocor itu adalah ruas jalan di depan Kompi 113 Lamlo dan Gampung Pantekulu, Kecamatan Titu. Selama perbaikan pipa dilakukan, suplai air ke pelanggan dihentikan sementara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Densus 88 jelaskan kronologi tewasnya Bribda IDF yang ditembak rekan sesama polisi. Sederalun, Densus 88 Anti-Teror Polri menyampaikan kronologi awal insiden tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco atau IDF yang ditembak oleh rekan sesama polisi. Insiden bermula ketika Bribda IMS mengajak Bribda A berkunjung dan bertemu di salah satu flat Rusun Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 Juli 2023 pukul 22.35. Juru bicara Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar, menjelaskan pukul 1.38 dini hari, mereka berkumpul di kamar flat Rusun Cikeas bersama Bribda IMS, Bribda IDF, Bribda A, dan Bribda Y. Lalu pada pukul 1.42 dini hari, Bribda IMS mengeluarkan senjata api dari dalam tas untuk diperlihatkan kepada Bribda IDF. Tiba-tiba senjata itu meletus dan mengenai bagian leher Bribda IDF. Setelah Bribda IDF tertembak, ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur. Bribda IDF langsung dinyatakan meninggal dunia pada saat tiba di rumah sakit. Menurut Aswin, pelaku dalam kasus ini adalah IMS. Ia dan Bribda IDF bertugas sebagai anggota subbagian tahanan dan barang bukti bagian operasional Densus 88 Polri. Aswin mengatakan kasus ini sedang ditangani dan didalami oleh Polres Bogor dan Divisi Provos Densus 88. Para pelaku sudah diamankan dan dilakukan penahanan, sementara jenazah korban sudah dijemput oleh keluarga untuk diamankan di Melawi, Kalimantan Barat. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Helikopter jatuh di Siberia usai tabrak kabel listrik, 6 orang tewas. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, sebuah helikopter terjatuh setelah menabrak kabel listrik saat mengudara di wilayah Siberia yang ada di Rusia. Sedikitnya 6 orang tewas dalam kecelakaan helikopter itu. Seperti dilansir AFP, Kementerian Situasi Darurat Rusia melaporkan bahwa insiden itu terjadi saat helikopter hendak melakukan pendaratan di desa Tingur, Altai, Siberia. Saat itulah helikopter pribadi jenis Mi-8 menabrak kabel listrik. Disebutkan bahwa helikopter itu terbakar dan terjatuh usai menabrak kabel listrik. Sebanyak 13 orang ada di dalamnya saat kecelakaan terjadi, di mana 6 orang diantaranya meninggal dunia. Laporan kantor berita Rusia menyebut 7 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden itu. Sejumlah foto yang dirilis oleh Kementerian Situasi Darurat menunjukkan para petugas pemadam kebakaran sedang bertugas memadamkan api yang menghanguskan puing-puing helikopter. Kementerian Situasi Darurat dalam pernyataan lanjutan menyebut kebakaran pada puing helikopter itu berhasil dipadamkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Jumat 28 Juli 2023. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.